dadaku sayang, izinkanlah aku menantimu, izinkanlah hatiku menyayangmu, kuatkan hati. Mataku ingin ku tidur sejenak. Barangkali kau datang dalam mimpiku sayang. Barangkali kau peluk diriku sana. Pernahkah engkau dengarkan senandungku ini? Pernahkah rinduku datang dalam hatimu sayang? Izinkanlah aku menahan. Izinkanlah hatiku menyayangmu, kuatkan hatiku ini menantikan dirimu, pejamlah mataku ini, ingin ku tidur sejenak. Barangkali kau datang dalam mimpiku sayang. Barangkali kau peluk diriku ini. Kau yang di sana, pernahkah senandungku ini?